temanku dalam satu pesta kita. Aku bercanda tawa dengan teman-temanku dalam suasana tawa. Tiba-tiba wanita melintas di depanku. Serentak dan terdiam, ku pun memanggilnya dengan siul cinta. Siapa namamu? Bolehkah ku berkenalan dengan dirimu? Cantik dirimu, ingin lebih dekat lagi ku mengenalmu. Saat ku bercanda tawa dengan teman-temanku dalam pesta kita, aku bergembira bersama teman-temanku dalam suasana tawa. Tiba-tiba wanita melintas di depanku. Serentak dan terdiam, ku pun memanggilnya dengan siul cinta. Siapa namamu? Bolehkah ku berkenalan dengan dirimu? Cantik dirimu, ingin lebih dekat lagi ku mengenalmu. Siapa namamu? Bolehkah ku berkenalan dengan dirimu? Cantik dirimu, ingin lebih dekat lagi ku mengenalmu. Berkah.